anna man qala lafzi bil Qur'an ghair makhluq fa huwa mubtadi', fa inna ma arada bihi anna as-salaf as-salihin min ahli sunnah lam yatakallamu fi babil lafz. Adapun yang disebutkan, yang diceritakan oleh Muhammad Ibn Jarir At-Tabari tentang Al-Imam Ahmad, bahwa barang siapa yang mengatakan lafzi bil Qur'an ghair makhluk fahuwa mubtadi', lafadku terhadap Al-Qur'an ini bukan makhluk, maka dia adalah mubtadi'. Fa inna ma arada bihi, hanya saja yang dimaukan dengan ini as-salihin dari ahli sunnati wal jamaah, mereka tidak pernah berbicara dalam permasalahan ini dengan perkara lafz bil Qur'an makhluk atau ghair makhluk, tidak pernah berbicara tentang ini para salaf. Barakallahu'alaikum. Walam yuhwijhum al-hal ilaih, tidak ada sesuatu yang mendorong mereka untuk berbicara tentang itu. Tidak ada. Wa innama hadatsal kalam fil laf min ahli ta'ammuk wa dhawil humuk. Kalam seperti ini hanya saja muncul dari ahli ta'ammuk, orang-orang yang berdalam-dalam. Orang yang berdalam-dalam. Wa dzawil hum, dan memiliki kedunguan. Barakallahu fikum. Alladzina atau bil muhdatsat, yang mana mereka mendatangkan perkara-perkara baru. Baik. Wa bahatsu amma nuhu an min ad-dhalalat wa dhamimil maqalat. Dan mereka mencari-cari perkara yang mereka dilarang darinya. Dilarang untuk berdalam-dalam dalam permasalahan itu. Tapi mereka mencari-cari. Baik. Terlebih-lebih dalam dhalalah, kesesatan, dan ucapan-ucapan yang tercela. Wa khadhu fi ma lam yakhud fihi salaf min ulama'il Islam. Mereka menceburkan diri masuk ke dalam perkara yang para salaf saja tidak masuk dalam situ. Mereka memasukkan diri ke dalam perkara yang para salaf tidak masuk ke dalam perkara tersebut dari para ulama Islam. Barakallahu fikum. Sehingga faqala al-Imam Ahmad, Imam Ahmad mengatakan hadzal qaul fi nafsihi bid'ah. Oleh karena itu Imam Ahmad mengatakan ucapan ini secara zatnya itu bid'ah. Para salaf sama sekali tidak pernah membahas tentang itu. Tidak sama sekali pernah mengucapkan perkara itu. Lafzi bil Qur'an makhluk au ghair makhluk, enggak pernah bicara tentang itu. Para salaf enggak. Barakallahu. Itu kalimat baru. Baik, yang dibuat oleh Mu'tazilah Jahmiyah. Baik. Wa min haqqil mutadayyin an yada'ahu wa kullu bid'ati mubtada'ah. Wa kullu bid'atin mubtada'ah. Maka dari orang, terhadap orang yang mutadayyin, yang memiliki agama, hendaknya meninggalkan perkara itu. Tidak perlu masuk dalam perkara itu. Tidak perlu berbicara dengan lafaz itu. Dan hendaknya meninggalkan setiap kebid'ahan yang dibuat-buat. Wala yatafawwah bih. Tidak usah dijadikan bahan bibir untuk dibicarakan. Wala bimithlihi minal bid'ail mubtada'ah. Dan tidak pula dengan yang semisal itu dari kebid'ahan yang dibuat-buat. Barakallahu fikum. Orang yang beragama tidak perlu berbicara dengan seperti itu. Lafzi bil Qur'an makhluk atau ghair makhluk. Baik. Ini kalimat bid'ah. Wa yaqtasir 'ala ma qalahu salaf min al-a'immatil muttaba'ah. Hendaknya bagi orang yang mutadayyin, yang beragama, hendaknya dia mencukupkan diri dengan apa yang diucapkan oleh para salaf ahli hadis dari para imam-imam muttaba'ah yang diikuti. Apa ucapan mereka tentang perkara ini? Al-Quran kalamullah ghair makhluk. Khalas. Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Titik, itu aja. Wala yazita alaih. Tidak perlu nambah. Tidak perlu ditambah lagi dengan perkara lain. Illa takfir man yakul bi khalqih. Kecuali pengkafiran terhadap orang yang mengatakan Al-Quran itu makhluk. Baik. Qala wa akhbarana al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz rahimahullah fi kitab at-Tarikh alladhi jama'ahu li Naysabur wa ulama'iha 'inda dhikri imam al-muslimin Abdullah ibn Mubarak qala telah memberitakan kepada kami al-Hakim Abu Abdullah al-Hafiz dalam kitabnya at-Tarikh yang beliau kumpulkan untuk penduduk Naysabur dan para ulama'nya. Ketika beliau menyebutkan imam kaum muslimin yaitu Abdullah ibn Mubarak, Imam Abdullah ibn Mubarak, qal haddatsana Abu Bakar, Abu Abdullah al-Hafiz al-Hakim, beliau mengatakan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar Muhammad bin Abdullah al-Jarahi bi Marw, di daerah Marw nama sebuah kota. Haddatsana Yahya ibn Sasuwai an abihi Abdul Karim Al-Yashkuri, dari bapaknya Abdul Karim Al-Yashkuri. Qala Wahab ibn Zam'ah. Wahab ibn Zam'ah mengatakan akhbarani Ali Al-Basani. Ali Al-Basani telah menceritakan kepada kami. Beliau mengatakan, Sami'tu Abdullah ibnul Mubarak. Aku mendengar Abdullah ibnul Mubarak. Rahimahullah yakul. Abdullah ibnul Mubarak, beliau mengatakan, Man kafara biharfin minal Qur'an faqad kafar. Barang siapa yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran, sungguh dia telah kufur. Ya'ni bil-Quran. Ya'ni dia telah kufur terhadap Al-Quran seluruhnya. Wa man qal. Dan barang siapa yang mengatakan, La umin. Bihadhil kalam atau bihadhal kalam faqad kafar. Aku tidak beriman dengan kalam ini, yakni Al-Quran. Maka sungguh dia kafar, kufur. Baik, ini matan dari Al-Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah. Kita baca penjelasan dari Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala. Beliau akan masuk pembahasan menjelaskan tentang matan ini, yakni permasalahan lafzul Quran makhluk atau ghair makhluk, tetapi beliau di sini membawakan mukadimah terlebih dahulu. Beliau membawakan mukadimah terlebih dahulu. Jadi pembahasan syarah beliau nanti agak jauh dari matan ini. Beliau mengatakan, aslu hadzal masalah, asalnya. Jadi beliau menerangkan dari awal. Asal dari permasalahan ini, inkar an yuqal, adalah pengingkaran terhadap kalimat Al-Quran kalamullah. Ini asal pokok permasalahannya. Al-Quran kalamullah, ini akidah ahlu sunnati wal jamaah. Diingkari, ya inilah awal mulai muncul permasalahan. Ankaratil jahmiyah wa man taba'aha an yakun Al-Quran kalamullah. Jahmiyah dan yang mengikutinya, mereka mengingkari bahwa Al-Quran itu kalamullah. Waqalu, dan mereka mengatakan innahu makhluk, Al-Quran itu makhluk. Ini awal. Wa khalafu bidzalika nususul kitab was sunnah. Wa ma kana 'alaihi salaf as-salih min as-sahabah wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan. Dan mereka menyelisihi dengan ucapan itu, menyelisihi nas-nas Al-Quran, sunnah. Menyelisihi kalam para salaf as-salih dari para sahabat tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan baik. Idh makanu ya'taqiduna illa annal Qur'an kalamullah. Dikarenakan mereka para salaf, para sahabat tabi'in, atba' tabi'in dan para ulama setelah mereka, Mereka meyakini bahwa tidaklah mereka meyakini kecuali Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Takallama bih, Allah berbicara dengan Al-Quran ini. Ya, Al-Quran kalamullah, hak. Jadi berbicara dengan benar. Auhahu ila Jibril, Allah wahyukan kepada Jibril. Waballahahu Jibril ila Nabi, kemudian Jibril menyampaikannya kepada Nabi SAW. Wa makana yaduru bi khaladi ahadin minhum anna hadzal Qur'an makhluk. Tidak pernah terbetik sama sekali, tidak pernah muncul sama sekali pada hati salah seorang pun dari mereka para salaf bahwa Qur'an itu makhluk. Enggak pernah. Tidak pernah muncul terbetik dalam hati mereka para salaf Qur'an itu makhluk. Enggak ada. Walakin ahlud dhalal wa zanadiqah, tetapi ahlu dhalal dan orang-orang zindiq alladzina yandassuna fi shufufil muslimin, yang mereka menyusup pada barisan kaum muslimin, wa yatakallamuna bismil islam, mereka berbicara dengan atas nama Islam, yakhtari'una mithla hadhil kufriyat, mereka membuat-buat kekufuran-kekufuran semisal ini. Fa'attalu sifatillah, akhirnya mereka fa'attalu sifat Allah Azza wa Jal. Mereka menta'til, menolak sifat Allah. Ankaru ulu Allah alal arsh. Mereka mengingkari sifat ulu, ketinggian Allah di atas arsh. Wa ankaru ilmahu. Mereka mengingkari ilmu Allah. Mereka mengingkari kudratahu, kudrah Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iradatahu, dan sifat iradah. Wa sam'ahu wa basarahu, mengingkari sifat sam wal basar, mendengar, melihat, sifat barakallahu fikum, sifat-sifat tersebut mereka ingkari. Hadhi sifat al-azimah allati imtala'at biha nususul Qur'an wa sunnah attaluha. Sifat-sifat yang mulia ini, yang sangat agung ini, yang mana Al-Qur'an penuh, yakni berbicara banyak sekali Al-Qur'an ya diisi dengan sifat-sifat tersebut. Banyak ayat-ayat yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Mereka tolak semuanya itu. Iyadan billah. Waharabu sunnah bi usulin fasidah. Mereka memerangi sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan prinsip yang rusak. Usul fasid. Usul fasidah. Dengan usul ya, pokok-pokok yang rusak. Prinsip-prinsip yang rusak yang mereka yakin, yang mereka pegang. Minha, di antara usul, prinsip dan pokok-pokok mereka yang mereka pegang adalah minha di antaranya. Anna sunnah akhbaru ahad. Kata mereka sunnah itu, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu akhbar ahad. Ya. Berita khabar-khabar ahad. Barakallahu fikum. Khabar ahad, apa kemarin pembahasannya, ahad itu lawan dari mutawatir. Sunnah itu adalah berita-berita ahad. Barakallahu fikum. Yakni selain mutawatir. Nas-nas hadis itu kan terkadang datang dengan barakallahu fikum sanad yang gharib. Ya, meriwayat, ada yang meriwayatkan cuma satu orang atau diriwayatkan oleh dua orang sehingga aziz, atau diriwayatkan oleh tiga atau lebih dari masyhur, itu semuanya tergolong hadis ahad. Sehingga dengan alasan itu semua hadis itu adalah hadis ahad, berita-berita ahad, dengan itu akhirnya mereka ingin menolak sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam perkara akidah. Mereka enggak mau nerima dengan dasar-dasar hadis. Liyatakhallasu mimma dallat alaihi min aqaid min sifatillah wa min ghairihi, min ghairiha. Mereka ingin berlepas diri, ingin menjauh dari apa yang ditunjukkan oleh nas-nas hadis itu dalam permasalahan akidah. terlebih-lebih dalam permasalahan sifat dan selainnya. Hadza min a'zamil maka'id li dinillahil haq. Ini termasuk makar tipu daya yang besar terhadap agama Islam yang hak ini. Baik, ini salah satu prinsip mereka bahwa sunnah itu adalah berita ahad, enggak diterima mereka. Kalau ini berita ahad, kita enggak terima. Enggak bisa kita menetapkan sebuah keyakinan akidah dengan dasar berita ahad, kita enggak terima. Ini prinsip mereka. Wa minha, dan di antara prinsip fasidah, prinsip-prinsip fasidah yang rusak yang mereka pegang, annahum raddu aqwal as-salaf allati nukilat anhum bi annahum kanu yadinuna bi sifatillahi ta'ala wa ghairiha minal aqaid bima fi dhalika annal Qur'an kalamullah. Di antaranya mereka menolak ucapan para salaf yang dinukil dari mereka bahwa mereka dahulu para salaf mereka meyakini tentang sifat-sifat Allah barakallahu fikum dan dari selainnya dari akidah keyakinan-keyakinan di antaranya pula tentang Al-Qur'an kalamullah. Mereka tolak semuanya itu. Takallama bihi subhanahu wa ta'ala, yang Allah berbicara dengan Al-Qur'an itu. Memang benar Allah subhanahu wa ta'ala ya takallam. Bidakwa, apa alasan mereka? Kenapa mereka menolak ucapan para salaf? Ketika lo ini para salaf mengatakan begini, kenapa kalian menyelisih para salaf? Loh, ngapain kami menerima ucapan mereka? Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka manusia, mereka laki-laki, kami juga laki-laki. Ini dakwah mereka. Alasan mereka, kenapa mereka menolak ucapan para salaf. Mereka kaum muslimin, mereka juga manusia biasa, mereka juga laki-laki, kami pun laki-laki. Demikian. Sehingga mereka enggak mau menerima ucapan para salaf. Barakallahu fikum. Baik. Inna ayat Quran mutadhafirah. Sungguhnya ayat-ayat Al-Quran mutadhafirah ala itsbat sifat kalamillah. Sekarang beliau mulai masuk dalam permasalahan Al-Quran kalamullah. Sungguhnya ayat Al-Quran itu sangat mutadhafirah. Mutadhafirah itu ayat satu dengan yang lain saling mendukung, saling menguatkan tentang penetapan sifat Allah subhanahu wa ta'ala yaitu kalam. Bahwasanya barakallahu fikum Allah memiliki sifat al-kalam. Fanususul Quran mali'ah. Nas-nas Al-Quran itu bahasanya penuh. Banyak sekali berbicara tentang sifat kalam. Allah berfirman, qala Allah, ya kan? Qala Allah. Fama makna qala Allah? Apa makna kalimat qala Allah? Illa anallah yatakallam. Maknanya enggak ada ya kecuali ya Allah berbicara. Qala Allah, Allah berbicara, Allah berkata, Allah berfirman. Itu maknanya. Mau di apa? Kita harus imani. Begitu. Wa qala tabaraka wa ta'ala hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar kalam Allah. Nah kan jelas sekali Allah yatakallam. Dalam ayat yang lain, wa kallama Allahu Musa taklima. Allah berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Nah, hadil ayat fiha ta'kidun bi annallaha yusuf bil kalam haqiqatan. Ayat-ayat ini dan masih banyak ayat yang lain ini beliau sekedar contoh. Ayat-ayat ini sebagai ta'kid, penguat bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat kalam. Haqiqatan, benar-benar Allah berbicara, yatakallam. Barakallahu fikum. Haqiqah, secara hakikat. Inna indaha ula'i dhullal fi ma yuqarriruna fi qawa'idil lughah. Beliau menyebutkan mereka ahlu dhullal punya kaidah dalam sisi dalam bahasa. Mereka punya kaidah dalam bahasa yang nanti ahlu sunnah akan membantah mereka dengan kaidah mereka sendiri. Ahlu sunnah akan membantah mereka, ahlu dolal, dengan kaedah yang mereka tetapkan sendiri. Ahlu dolal, mereka mentakrir sebuah kaedah dalam bahasa. Annal kalam, idha uktida yantafi anhu ihtimal al-majaz. Yantafi anhu ihtimal al-majaz. Sebuah kalam, pembicaraan, ketika ditakid, takid itu kan ada penguatan, baik disebutkan di tempat lain, atau diulangi lagi, atau dengan menyebutkan kalimat takid-takid yang lain, ketika sebuah kalam, pembicaraan ditakid, itu berarti akan menafikan majas. Berarti benar-benar itu perkara yang hakiki. Ketika suatu ditakid, berarti itu benar-benar memang perkaranya nyata. Barakallahu fikum. Dan menafikan majas. Ketika kalam itu ditakid, berarti memang itu benar-benar kalam, bukan majas. Majas paham ya? Majas itu apa? Hanya sebuah apa bahasa majas? Hah? Kiasan. Nah, masan, barakallahu fiik. Hanya sebuah kiasan majas itu. Baik. Ketika kalam ditakid, bukan lagi kiasan. Itu memang hakiki. Memang hakiki, nyata, benar. Barakallahu fiikum. Bukan kias-kiasan saja dikiaskan begini begitu, enggak. Ini kaidah mereka yang mereka tetapkan dalam bahasa. Baik. Wahum yaqulun, sementara mereka mengatakan kalamullah itu majas, majas, majas, majas, majas, majas. Baik. Wa yuhasimuna bihi ahlus sunnah. Mereka mendebat ahlus sunnah. Bahwa kalamullah itu majas. Hanya sebuah kiasan saja. Allah itu enggak berbicara, benar-benar bicara. Itu sebuah makna yang diletakkan pada Jibril. Kemudian Jibril mengungkapkan dengan bahasanya sendiri. Kemudian diberitakan kepada Nabi. Al-Muhim dengan hilah-hilah yang lain. Intinya mereka enggak mau mengatakan Allah itu berbicara. Enggak mau. Secara hakiki. Enggak mau menetapkan itu. Itu hanya kiasan saja. Ini kata mereka. Sehingga mereka mengatakan itu majas, majas, majas, majas. Baik. Lakin aradallah an yafdahahum faqa'adu qawa'id tudinunahum tajinuhum bidolal. Tetapi barakallahu fikum, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan, ingin membongkar. Allah ingin membongkar kejahatan mereka. Bagaimana itu? Yani yafdahahum, memberikan fadhihah, membongkar, dipermalukan. Bagaimana? Faqa'adu qawa'id. Akhirnya mereka sendiri membuat kaedah. Yang mana kaedah itu sendiri yang membongkar kesesatan mereka. Mereka membuat kaedah. Ternyata kaedah yang mereka buat itulah yang membongkar kesesatan mereka sendiri. Ini namanya fadhihah. Allah bongkar. Dipermalukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan anunya sendiri. Kaedahnya sendiri. Buatan mereka sendiri. Barakallahu fikum. Famathalan. Sebagai contoh. Sifatul rahmah. Wasafallahu biha nafsahu fi akthar min khamsimi'ah ayah. Contoh sifat rahmat. Sifat rahmat. Sifat rahmat ini Allah subhanahu wa ta'ala mensifati dirinya dengan sifat rahmat ini pada lebih dari 500 ayat. Lebih dari 500 ayat. Allah mensifati dirinya dengan sifat rahmat lebih dari 500 ayat. Allah menetapkannya. Hadza ghairul ahadits. Ini belum lagi hadis ya. Baru ayat. Sifat rahmat. Belum hadis. Baik. Fiha tikrar wa fiha ta'kid. Dalam sekian ayat itu ada pengulangan, ada ta'kid. Ini satu sifat Allah ulang-ulang. Pengulangan termasuk ta'kid. Ketika antum mengatakan na'am. Gitu kan? Na'am. Na'am yang kedua itulah ta'kid bagi na'am yang pertama. Ini pengulangan satu kali dinamakan ta'kid, iya kan? Baik. Antum. Gitu kan? Antum kedua itulah ta'kid dari antum pertama. Barakallahu. Pengulangan kemudian ditambah lagi ta'kid yang lain. Barakallahu fikum. Hadi fi hadhil mawadhi' kulliha, dalam macam-macam tempat ini semuanya. Fa bi qa'idatihim nadribuhum wa nahujuhum. Dengan kaidah mereka tadi yang di awal tadi, kita membantah mereka dan kita menghujai mereka dengan kaidah mereka sendiri. Apa kaidah mereka tadi? Kalam ketika ditakkid itu menafikan majas, gitu kan? Menafikan majas. Ini kaidah mereka. Baik, at-takrar wa ta'kid yarfa'ani ihtimal al-majas. Ta'kid dan tikrar, pengulangan, penguatan dan pengulangan, itu keduanya akan mengangkat kemungkinan majas. Berarti memang benar-benar itu hakikat. Bukan kiasan, bukan majas. Naqulu lahum, maka kita katakan kepada mereka, antum nafaitum sifat rahmah anillah. Kalian menolak sifat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bi za'mi anna rahmah hiya dha'fun wa riqqatun fil qalb. Kita lihat apa sih alasan mereka menolak Allah itu enggak memiliki sifat rahmat. Kenapa Allah enggak punya sifat rahmat? Karena rahmat itu, kasih sayang itu merupakan apa? Dha'f, kelemahan. Orang mengasihi itu menunjukkan lemahnya dia. Dia itu lemah dalam dirinya. Wariqqatun fil qalb. Dan sebuah riqqah. Riqqah itu lemah, lembut, tipis. Ya, dalam hati. Kelemahan dalam hati. Sama. Ya, ini, kalau orang menyayangi, itu dalam hati itu kayak ada kelemahan, kelembutan. Ya, pokoknya bukan orang yang tegar, bukan orang yang kuat. Gitu kan. Bahasa mereka seperti itu. Jadi rahmah itu terkandung dalamnya dha'f, kelemahan, wariqah fil qalb, dan kelemahan, kelembutan ke dalam hati. Sehingga Allah enggak bersifat dengan itu. Gitu. Berarti Allah enggak memiliki sifat rahmat. Baik. Qatalahumullah, kata beliau. Wallah, inna dha'if idza rahim la yuqallahu rahim. Kata beliau, demi Allah, kalau sesungguhnya orang yang lemah, ketika dia rahimah, menyayangi, la yuqallahu rahim, maka dia gak bisa disebut dengan rahim. Orang yang lemah, ketika dia rahim, merahmati, menyayangi, itu bukan disebut rahim. Kenapa? Li'annahu dha'ifun ajiz. Karena dia itu lemah, gak mampu, ajiz. Lakin la yusuf birrahmah illal qadir. Seorang tidak akan disifati dengan rahmat kecuali orang yang qadir, yang mampu. Begitu. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa rahmati wasi'at kullasyai'in." Ya kan? Berarti kan? Rahmat Allah mencakup segala sesuatu. Ini bukan kelemahan namanya. Saya Rija, bukan kelemahan. Rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Barakallahu fikum. Bahkan dalam hadis sebutkan, inna lillahi mi'ata rahmatin. Allah memiliki 100 rahmat. Ja'ala wahidan fid dunya. Allah menjadikan satu rahmat di dunia. Wabiha yata'atafun, wabiha yata'rahamun. Dengan satu rahmat ini, seluruh manusia ini satu dengan yang lain, saling menyayangi, saling mengasihi. Bahkan sampai induk binatang mengangkat kakinya dari anaknya sendiri. Kuda misalkan punya anak, masih kecil baru lahir jatuh. Ketika kakinya mau menginjak anaknya, diangkat. Ini salah satu bentuk gambaran rahmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi-bagikan, letakkan di dunia ini. Itu salah satunya. sampai binatang itu mengangkat kakinya agar tidak menginjak anaknya sendiri. Itu sifat rahmat sang induk kepada anaknya. Itu merupakan asar. Barakallahu fikum. Makhluk semuanya ini itu adalah wujud. Barakallahu fikum, mereka makhluk semuanya ini mereka saling mengasihi, saling menyayangi. Itu adalah dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dan kenikmatan di dunia ini semuanya bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Itu satu rahmat. Kita mendapati berbagai macam kenikmatan. Ini rahmat Allah Subhanahu wa taala semuanya, semuanya. Wa ja'ala tis'atan wa tis'in fil jannah. Allah jadikan 99 nanti persiapkan untuk pada hari kiamat di surga. Bayangkan satu rahmat sudah kayak apa kenikmatan yang ada di dunia ini. Kalau 99, sehingga disifati ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara'an ala qalbi bashar. Sehingga kenikmatan di surga disebutkan tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah dilihat, didengar oleh telinga, tidak pernah terbetik dalam hati seorang hamba pun. Saking besarnya nikmat Allah Subhanahu wa taala di surga. Baik. Sehingga rahmat Allah itu rahmat, sifat Allah itu bukan kelemahan. Bukan kelemahan sebagaimana mereka sangka. Fa kaifa tushbih sifatal makhluq wa tadullu ala dha'f? Bagaimana yang seperti ini serupa dengan sifat makhluk dan menunjukkan kepada kelemahan? Tidak mungkin, gitu loh. Ini penjelasan dari beliau. Salah satu contoh. Baik. Fa'ala qawaidikum, maka berdasarkan kaidah kalian ini, Allah Subhanahu wa taala yusuf birrahmah haqiqatan la majazan. Berarti dengan kaidah Anda sendiri, Allah itu disifati dengan sifat rahmat hakikah. Benar-benar secara hakikat. Bukan majas, bukan kiasan-kiasan. Li'anna Allah wasafa nafsahu fil Qur'an aktsar min 500 marrah birrahmah. Dikarenakan Allah mensifati dirinya dalam Al-Qur'an lebih dari 500 kali dengan sifat rahmat. Id yaftatih kitabahu, Allah membuka kitabnya dengan kalimat apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Allah memiliki sifat rahmat. Baik. Wa hadhil basmalah, basmalah ini saja, hiya fi awwali kulli suratin. Bismillah kan terletak di awal setiap surat. Kecuali surat apa? Bara'ah, ya kan? Berarti sudah berapa itu? 113. Ya kan? Sudah 113 dalam ayat, dalam bismillah saja. Baik. Wa dzakaraha ta'ala fi athna'i surati Naml, di dalam surat Naml Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Berarti sudah berat 114. Baik. Baik, berarti fil Quran terdapat 114 marrah. 114 kali Allah menyebutkan bismillahirrahmanirrahim. Wa nassa ala annahu rahman ar-rahim, dan Allah telah menaskan dalam ayatnya bahwasanya Allah itu ar-rahman ar-rahim fi ayin kathirah, dalam ayat yang sangat banyak. Wa antum taqulun, sementara kalian mengatakan inna takrar yamna'u timal majaz, kalian mengatakan pengulangan itu akan menghilangkan kemungkinan majaz, kias. Hadza ta'kidun wa takrar, sementara ayat ini tadi sudah ta'kid dan pengulang banyak sekali. Fa ta'kidat liwasfillahi nafsihi bi annahu ar-rahman ar-rahim katiratun jiddan. Maka penguatan terhadap sifat Allah, Allah mensifati dirinya bahwasanya dirinya itu ar-rahman ar-rahim, sangat banyak sekali. Min awalil basmalah, dari awal bismillah, allati suddira biha al-Qur'an, yang dimulai dengannya Al-Qur'an, fiha ta'kid, dalamnya terdapat ta'kid. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir-rahim. Nah, fiha ta'kid, ada ta'kid lagi. Wahakadha, dan seterusnya. Idzan, kalau demikian, La hujjata lahum, la fil lughah wa la fil Quran wa la fil sunnah wa la fil aql wa la fil fitrah wa la fi syai. Kalau begitu enggak ada hujah lagi buat mereka, baik dalam bahasa, dalam Al-Qur'an, sunnah, akal, fitrah, enggak ada lagi hujah buat mereka. Innamahiyal ahwa, ternyata hujah mereka cuma hawa nafsu. Wal iyad billah. Fa idza khasamtahum bihadil qawaid la yastaslimun. Kalau seandainya kalian debat mereka dengan kaidah mereka sendiri, ya mereka enggak akan terima. Gitu kan? Ma'annahum humul ladzina wada'u hadzal qaidah. Bersama dengan itu mereka sendiri yang membuat kaidah tersebut. Kan aneh bin ajaib. Aneh bin ajaib. Baik, kita ambil satu paragraf lagi. Wa naqulu lahum, dan kita katakan kepada mereka. Pada mereka, innallaha karara fil Qur'an annahu yatakallam wa akhbara annahu qal wa yaqul. Bahwasanya Allah mengulang-ulang dalam Al-Qur'an bahwa Dia Allah Subhanahu wa taala yatakallam, Allah berbicara. Dan Allah memberitakan tentang dirinya, annahu qala wa yaqul, bahwa dirinya itu qal, berbicara, wa yaqul, Allah berkata. Allah berfirman, qala Allah, hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum wallahu yaqulul haqq wa qala wa kallama Allahu Musa taklima. Fahahuna ja'a bimasdar mu'akkid li kallama. Dalam ayat terakhir, Allah mendatangkan kalimat masdar, yang itu sebagai ta'kid untuk kallama. Wa kallamallahu Musa takliman. Takliman ini masdar. Allah datangkan untuk sebagai ta'kid dari apa? Fi'il kallama, fi'il madinya. Masdarnya sebagai ta'kid. Baik. Hadza minal hujaj alaikum, ini hujah atas kalian, kata beliau. Fasallimu, terima, terimalah, ayo terima. Li'annakum antum wada'tum hadzal qaidah, kalian meletakkan kaidah ini. Antum wa ghairukum, kalian dan selain kalian. Wahum la yukabiruna fiha, mereka enggak akan menentang, menolak kaidah mereka sendiri. Baik. La yakulun, mereka enggak akan mengatakan hadil kaidah ghair sahihah, ini kaidah enggak benar, enggak mungkin mereka bikin sendiri kok, gitu kan? Fayusallimun bisihatiha, mereka akan terima kebenaran kaidah itu, lakin la yaltazimunaha, tapi mereka benar mengakui itu benar kaidahnya, tapi mereka enggak la yaltazim, enggak mau iltizam, enggak mau konsekuen dengan kaidah yang mereka bikin, gitu. Intinya di situ, mereka berkelit gitu. Ngaku itu kaidah bikin sendiri, ketika disodor lah ini kaidahmu, oh enggak, ayo gini-gini ya, muter. Li'annal mas'alah mas'alatu hawa, karena permasalahan itu permasalahan hawa nafsu intinya. Walaisat mas'alah takas jilhaq, masalahnya itu bukan karena mereka cari kebenaran, bukan. Ini barakallahu fikum pelajaran penting ya. Bagi kita barakallahu fikum dalam berbagai masalah, mari kita mencari al-haq. Keinginan untuk mencari kebenaran, mencari yang terbaik, mencari yang barakallahu fikum yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling selamat barakallahu fikum, yang aslah, yang paling bermaslahat barakallahu fikum. Li nafsina wa li ghairina. Bermaslahat buat diri kita dan bermaslahat buat saudara kita, orang lain selain kita. Barakallahu fikum. Sehingga jangan didasari dengan hawa. Jangan didasari dengan hawa. Hawa itu banyak. Kepentingan-kepentingan, tujuan, hasad, ghadab, ya, amarah, emosi, ini itu. Itu semuanya hawa yang harus disingkirkan ketika menghadapi masalah. Yang tujuannya adalah qasdil haq, mencari al-haq, kebenaran. Sehingga mereka ini laisat mas'al laisatil mas'ala mas'alat qasdil haq. Permasalahan mereka ini bukan permasalahan cari kebenaran. Masalah mereka hawa. Sehingga ketika disodorkan, ini loh hujah kali, ini kaidah kalian yang bikin, kalian bikin sendiri. Tapi karena bukan cari kebenaran, ya akhirnya muter. Kan demikian. Barakallahu fikum. Summa idza waqafa 'alal haq wa dhaharat lahul hujjah yarji'an batilih. Sehingga mereka ketika telah tegak al-haq, nampak baginya hujah, mereka kembali ke mereka tidak kembali dari kebatilannya. Innamalahu hadaf mu'ayyan, hanya saja dia, mereka memiliki hadaf, tujuan tertentu. Jadi tadi hawa nafsu tadi. Walahu qasdun mu'ayyan, dan dia punya qasd, tujuan tertentu. Enggak punya etikat, ya, tujuan untuk cari kebenaran, mencari al-haq, mencari yang aslah, yang bermaslahat. Baik. La yatazahzah anhu, sehingga tidak, mereka tidak goyang dari itu, tidak menyingkir dari itu. Wal iyadu billah. Barakallahu fikum. Sehingga mereka pun kokoh di dalam prinsip batil mereka. Karena intinya tadi masalahnya adalah masalah hawa. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bisawab. Wabillahi taufik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum. Nastaghfiruka subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu barakallahu.